بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah. Secara khusus kita membahas tentang permasalahan najis, dan lebih spesifik lagi di pagi hari ini kita akan membahas satu pasal terkait dengan taharatul khamri bittakhallul. Taharatul khamri bittakhallul, sucinya khamr itu apabila berubah menjadi cuka. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, di antara perkara yang najis adalah khamr. Wa kullu muskirin ma'in, kata beliau. Dan semua cairan yang memabukkan, itu najis. Ya, itu najis. Berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun, kata Allah. Sesungguhnya khamr itu adalah rijsun. Rijsun di sini diartikan oleh para ulama adalah najis. Tentunya khamr ini sebelum dia menjadi khamr dan setelah dia menjadi khamr memiliki marahil, memiliki marhalah-marhalah yang dia lewati. Dari mulai dia berasal dari anggur, tentunya anggur adalah sesuatu yang halal. Anggur ya, yang bulat, buah anggur itu halal. Atau kadang dia berasal dari kurma misalnya, atau berasal dari buah apel ya, dan lain sebagainya. Kemudian buah anggur diperas, dijadikan sebagai asir, jadikan sebagai perasan anggur, atau kita sering katakan jus dalam bahasa Indonesia, perasan anggur. Kemudian dari perasan anggur ini diberikan bahan tertentu, ragi atau yang sejenisnya, lalu setelah itu didiamkan, berubahlah dia menjadi khamr. Jadi dari asir takhammara, takhammara artinya berubah menjadi khamr. Lalu dalam kondisi tertentu ya, apabila didiamkan atau dibuka tutup botolnya, atau sebagian mengatakan dipindahkan tempatnya dari yang sejuk ke yang panas atau yang panas ke yang sejuk, dia bisa berubah menjadi khal, yaitu cuka, takhallal. Nah, ini urutannya dari mulai perasan anggur, tentunya itu halal. Lalu terjadi satu proses kimia ya, ditambahkan bahan ragi dan lain sebagainya, maka dia berubah menjadi takhammara, dia menjadi khamr. Dalam kondisi ini dia haram ya. Lalu apabila dibiarkan, maka dia akan takhallala, akan berubah lagi menjadi khal. Dan tentunya para ulama ijma' sepakat bahwa yang namanya cuka adalah halal. Nah, di sini beliau memberikan judul Taharatul Khomri Bittakholluli. Sucinya khomr itu yang tadinya najis bisa menjadi suci apabila dia telah melalui atau telah mengalami proses perubahan menjadi khal, yaitu cuka. Ya, cuka. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wala yathuru syai'un minan najasat. Najis-najis itu tidak bisa berubah menjadi suci, baik dengan dicuci atau dengan dengan mengalami perubahan, atau dalam istilah para ulama Syafi'iyah istihalah, baik dengan dicuci atau dengan mengalami perubahan. Najis itu najis-najis, tidak bisa menjadi suci, baik dikarenakan dicuci atau mengalami perubahan. Illa, kecuali. Kecuali di sini artinya dia keluar dari hukum asal. Hukum asal sesuatu yang najis, dia tetap najis. Sesuatu yang najis, dia tetap najis. Illa, kecuali. Ya, ada tiga hal yang akan disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah al-khamra idza takhallala. Yang pertama adalah khamr apabila dia telah berubah menjadi cuka. Ya, cuka. Banyak dijualkan di pasaran, cuka-cuka, bukan cuka yang di warung ya. Tapi cuka-cuka yang benar-benar berasal dari buah. Kalau kita ke supermarket ada itu cuka-cuka, apa istilah orang, cuka apel, cuka buah-buahan dan lain sebagainya. Itu berasal dari asir takhammara thumma takhallala. Dia berasal dari apa, perasan buah, kemudian takhammar menjadi khamar. Dalam kondisi ini tentunya dia adalah najis dan haram untuk diminum. Kemudian takhallal, dia berubah lagi menjadi khal, cuka. Dalam kondisi ini dia menjadi halal, bahkan tayyib, bukan hanya halal, halalan tayyiban. Ya, sebagaimana dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda sebaik-baik lauk adalah cuka dalam riwayat. Ya, illal khamra idza takhallala. Jadi hukum asalnya sesuatu yang najis tidak suci, baik dicuci ataupun mengalami perubahan, kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, al-khamra idza takhallala. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala berkata, wahiyya allati usirat litakuna khamran, yaitu sesuatu yang diperas untuk dijadikan khamr. Tadi perasan anggur atau perasan buah-buahan, ya, dia diperas untuk dijadikan khamr. Itu bisa menjadi suci apabila dia takhallala, berubah menjadi khal, yaitu cuka. Kenapa kok bisa seperti itu? Kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna illatan najasati al-iskar. Karena illat hukumnya, kenapa dia diharamkan? Karena dia memabukkan. Waqad zalat bitakhalluli. Dan sifat memabukkan itu sudah hilang dengan berubahnya dia menjadi cuka. Jadi hukum asalnya khamr haram. Lalu kenapa dia haram? Illatnya adalah karena iskar. Iskar memabukkan. Otomatis kalau sifat iskarnya hilang, ya, lalu berubah menjadi khal alias cuka, maka kata Profesor Dr. Mustafa Dib, secara otomatis itu menjadi halal, ya, menjadi suci, kembali ke hukum asal. Ya, perasan buah itu suci. Al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Sebagaimana hukum asal segala sesuatu itu mubah. Ya, sampai ada dalil yang menetapkan kenajisannya, keharamannya. Ya, hukum asal segala sesuatu suci, sampai ada dalil yang menetapkan bahwa dia adalah sesuatu yang najis misalnya. Itu yang pertama, ya, hal-hal yang najis yang bisa berubah menjadi suci. Yang pertama adalah khamr idza takhallal, yaitu khamr apabila telah berubah menjadi cuka. Walaupun nanti ada syarat-syarat yang akan beliau sebutkan, kapan khamr yang berubah menjadi cuka itu menjadi halal, ada syaratnya akan beliau sebutkan. Yang kedua adalah wal jildu, ya, dan juga jilid itu apa namanya, kulit hewan, ya. Tentunya kulit hewan yang najis tentunya adalah kulit hewan yang najis dikarenakan kematian. Najis dikarenakan kematian. Karena dia bangkai, dia menjadi najis. Hukum asal hewan-hewan itu suci. Suci hewan-hewan itu. Tetapi kalau dia mati misalnya, maka dia menjadi bangkai, dan bangkai itu najis. Ya, bangkai itu najis. Kecuali memang hewan-hewan yang halal dimakan, kambing, sapi, unta misalnya. Seandainya dia disembelih, ya, disembelih, maka kulitnya adalah suci. Tetapi kalau dia mati tanpa disembelih, ya, baik hewan yang memang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, kalau dia mati artinya tidak dalam kondisi disembelih, maka dia menjadi najis. Lalu apakah mungkin dia dikembalikan lagi menjadi suci sebagaimana kondisi awal? Kata beliau, mungkin. Wal jildu idza dubik, wal jild idza dubik, yaitu apabila kulit bangkai itu disamak. Ya, kulit bangkai itu disamak. Adapun yang memang dia dasarnya halal lalu disembelih, maka memang suci dia, suci. Tetapi pembahasan di sini adalah kulit hewan yang menjadi najis, ya, al-mutanajjis bil maut, yang menjadi najis dikarenakan mati, atau bahasa kita di Indonesia kita sebut bangkai. Bagaimana cara kita mengubah agar kulit tersebut bisa kita manfaatkan, ya, untuk mungkin untuk gesper atau gesper ikat pinggang, ya, atau untuk misalnya jaket atau yang lain sebagainya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara didibag, ya, dibag. Tentunya ini ada dalilnya, ya, ada dalil riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, satu ketika baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam melihat ada seekor kambing yang mati yang diseret-seret hendak dibuang. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat hal itu baginda Rasulullah berkata, halla intafa'tum bijildiha, halla intafa'tum bijildiha, kenapa kalian tidak manfaatkan itu kulitnya, ya, untuk keperluan sehari-hari? Qalu, mereka menjawab, innaha mayyitatun, ya Rasulullah, ini bangkai, ya, bangkai, bagaimana kami memanfaatkan kulit bangkai? Maka Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, innama hurima akluha, yang diharamkan itu kalau dimakan, ya, kalau dimakan haram, tidak boleh. Bangkai kalau diharam, kalau dimakan itu haram, ya, karena dia bangkai. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an, ya, illa an takuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin, ya, bahwa bangkai itu haram kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi memerintahkan agar dia dipakai itu kulitnya. Ya Rasulullah, ini bangkai, bagaimana kami memanfaatkannya? Haramnya itu kalau dimakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim masih dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubigal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai itu didubig, yaitu disamak bahasa kita, maka dia telah menjadi suci. Maka dia telah menjadi suci. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-ihab huwa jildu qabla an yudbag. Idza dubigal ihab. Apa itu ihab? Ihab itu kata beliau kulit sebelum disamak, itu namanya ihab. Wa ba'da dabgi yusamma adiman. Adapun setelah disamak itu disebut dengan adim, adiman dalam bahasa Arab. Wa yutlaqu alaihi al-jildu fil halatain. Adapun kata jild, jadi ada kata ihab, ada kata adim, ada kata jild. Kalau ihab adalah kulit sebelum di kulit bangkai sebelum disamak. Kalau adiman itu setelah disamak. Bahasa Arab kaya, ya, kaya dengan kata. Adapun jildun, kata jild yang artinya bahasa kita kulit, itu bisa digunakan baik sebelum atau sesudah disamak, itu dikatakan sebagai apa? Kulit atau jild. Nah, itu yang kedua, ya. Yang pertama berarti al-khamru idza takhallala Yang kedua adalah al-jildu idza dubigo, jildu idza dubig. Yang ketiga ya, najisan yasiru hayawanan, yaitu sesuatu yang najis yang telah berubah menjadi hewan. Maksudnya kalau di sini kita lihat najis berubah jadi hewan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kadud alladhi yatawallad minan najasah. Seperti dud, belatung-belatung yang dia muncul dari sesuatu yang najis. Kalau kita lihat na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan kita dari keburukan. Itu kan kalau daging ya atau ayam busuk ya, dibiarkan saja begitu, tidak dikubur, itu kelihatan ada belatung yang keluar. Ya. Kata beliau di sini kadud, contohnya belatung, alladzi yatawalladu minan najasa, yang dia muncul atau seolah-olah terlahir dari najis. Walaupun dalam kitab yang lain, dalam kitab Fathul Wahhab, syarah juga, syarah lafaz dari Umdatus Salik, dikatakan wafihi nazar. Ini masih bisa diperdebatkan. Id laisa qat'iyan, ini bukan sesuatu yang pasti. Bal yahtamilu annahu khuliqa fiha la fiha, khuliqa fiha la minha. Yang namanya belatung itu bukan diciptakan dari najis, yaitu bangkai, bukan. Dia diciptakan di situ, bukan dari situ. Ya, khuliqa fiha la minha. Yang namanya belatung itu kan lalat hinggap di situ. Jadi bukan tiba-tiba bangkainya berubah menjadi belatung. Ya, tidak. Bangkainya tetap bangkai, dia busuk, kotor, bau. Lalu kok muncul tiba-tiba hewan yang hidup? Ah, itu bukan berasal dari bangkai, tetapi dia berasal dari lalat atau serangga yang hinggap di bangkai tersebut, maka dia menjadi hewan yang hidup. Hukum asalnya itu suci. Hukum asal hewan itu suci. Ya, suci artinya suci ya, bukan sesuatu yang najis. Baik, ma'asirul muslimin. Ini tiga hal yang dia hukum asalnya najis tetapi bisa suci dalam kondisi tertentu, yaitu khamr idza takhallal, khamr apabila dia sudah berubah menjadi cuka, kulit bangkai apabila dia disamak, kemudian najis apabila dia telah menjadi hewan. Artinya hewannya itu, belatungnya itu, hukum asalnya bukan sesuatu yang najis. Lalu dikatakan di sini muallif rahimahullahu taala berkata, idza takhallalatil khamru bighairi ilqa'i syai'in fiha, apabila khamar mengalami kondisi takhallala, berubah menjadi cuka, khamar berubah menjadi cuka tanpa memberikan sesuatu ke dalamnya, tanpa kita berikan obat atau kita berikan sesuatu agar dia berubah menjadi cuka, alamiah saja, alamiah, perubahannya alamiah. Imma binafsiha, apakah perubahan itu terjadi sendiri? Au binakliha minasyamsi ila zilli, atau memindahkannya dari tempat yang disinari matahari ke tempat yang teduh, atau sebaliknya, dari tempat yang teduh dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Ya, au atau bifathi ra'siha, atau dengan melepaskan bagian tutup botolnya atau tutup yang digunakan untuk menutup khamr, dibuka tutupnya. Tentunya kalau dibuka tutupnya, dia akan naik ke atas kan, khamr itu akan naik ke atas, lalu beberapa saat kemudian akan turun lagi ke bawah. Toharat ma'a ajza'i dunnal mulaqiyata laha, maka kalau memang sudah berubah menjadi khal ya, takhallal, berubah menjadi cuka, maka khamr yang ada di dalam botol itu menjadi suci, dan bagian botol yang sebelumnya terkena khamr, alias tentunya kan botol ya, bagian botol ya, kita ada bayangan botol, kalau dibuka tutupnya khamrnya naik berbuih. Lalu kalau seandainya dia nanti turun lalu berubah menjadi cuka, maka cairan yang di dalam menjadi suci. Dan tempat bagian leher botol yang tadi terkena khamr itu pun menjadi bersih, karena dia telah berubah menjadi apa? Cuka, kata beliau. Wa ma fauqaha mimma asabathu indal ghalayan. Begitupun bagian leher dari botol itu yang ketika dibuka tutupnya dia naik khamrnya ke atas seolah-olah dia mendidih, maka itu pun kalau nanti berubah menjadi cuka, bagian itu menjadi suci. Ya, bagian itu menjadi suci. Tetapi kata beliau, ya, tetapi wa in ulqiya fiha syai'un fala. Kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam khamr itu, obat misalnya, obat atau sejenis apalah, misalnya kita masukkan, kata sebagian ulama, basol. Basol itu bawang. Khamr dimasukkan bawang, dibiarkan terbuka. Kenapa kok dimasukkan bawang? Agar hilang sifat khamrnya lalu menjadi cuka. Fa in ulqiya fiha syai'un fala. Tetapi kalau dilemparkan sesuatu ke sana, ke dalam khamr itu, agar dia berubah menjadi cuka, dalam kondisi itu tidak boleh. Artinya tidak berubah menjadi suci. Ada yang tahu kenapa? Ini khamr, satu ember khamr. Dibuka tutupnya agar jadi cuka, diletakkan bawang misalnya, atau yang sejenis dengannya. Sebagian ada yang mengatakan khubz al-har, yaitu roti yang panas, ditaruh ke dalam. Kenapa ditaruh itu? Supaya mempercepat proses dia berubah menjadi cuka misalnya. Kata beliau tidak bisa. Wa in ulqiya fiha syai'un fala. Kalau dimasukkan ke dalam khamar itu sesuatu, ya tidak bisa. Dia tidak bisa menjadi suci. Karena kenapa? Karena begini. Ketika sesuatu dimasukkan ke dalam khamar, maka sesuatu itu bersentuhan dengan yang najis. Jelas. Maka dia menjadi najis. Satu benda yang suci yang bertemu dengan najis, dia menjadi najis. Lalu beberapa hari kemudian khamrnya menjadi suci, sedangkan benda itu benda najis. Kenapa kok benda najis? Iya, dia bersentuhan dengan yang najis. Dia tergenang atau apa namanya, berada di dalam sesuatu yang najis. Maka walaupun khamrnya menjadi suci, dia kembali lagi menjadi najis dengan keberadaan benda tersebut. Ini istimbatnya para ulama. Kebayang ya, khamr najis. Dimasukkan ke dalamnya sesuatu agar suci. Ketika sesuatu yang suci dimasukkan ke dalam yang suci menjadi najis. Lalu yang tadinya najis kembali menjadi suci, karena dia sudah takhallal. Lalu bagaimana dengan yang suci menjadi najis? Dia tidak ada alasan menjadi suci. Maka dia tetap berada dalam hukum asalnya najis. Kenapa najis? Bertemu dengan khamr. Khamr yang sudah menjadi cuka bertemu lagi dengan sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Itu logika yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa khamr itu tidak boleh Anda tambahkan sesuatu agar menjadi cuka. Tetapi kalau sekedar ditutup botol, ditutup botolnya dibuka atau dipindahkan dari yang teduh ke yang panas ke yang teduh, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, litanajjusil khalli bidzalika syai' alladzi tanjus bil khamri hina ulqiya fiha. Kenapa kok tidak jadi suci cukanya? Karena cukanya kembali menjadi najis, ya, disebabkan oleh benda tersebut yang telah najis ketika dia dilemparkan ke dalam khamr. Maka setelah khamr itu menjadi cuka, dia tetap berada dalam kondisi najis. Kenapa? Karena dia bertemu dengan benda yang memang tadinya najis. Walaupun sebelum dimasukkan dia tidak najis, tapi pas dimasukkan dia bertemu dengan khamr, itu najis. Ya, saat itu, kecuali kalau dimasukkan bendanya setelah terjadi perubahan ke cuka, baru dimasukkan apa? Dimasukkan timun, ya. Dimasukkan nanas, itu namanya apa? Acar, ya. Kalau orang makan apa namanya, makan sop kambing dikasih acar, kalau itu ya jelas halal. Tapi kalau ketika kondisinya masih khamr dimasukkan sesuatu, maka itu kondisinya masih najis. saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu permasalahan taharatul khamri bitakhallul. Sucinya khamr apabila dia mengalami perubahan menjadi cuka. Ya, tadi perubahannya harus alamiah. Artinya tidak boleh ada kita masukkan sesuatu. Ya, baik itu benda-benda tertentu agar misalnya mempercepat proses menjadi cuka. Baik, kita lanjutkan di poin setelahnya. Dikatakan oleh beliau di sini, at-tadhi at-tathiru bid-dabgi, mensucikan kulit bangkai dengan cara disamak. Ad-dabgu huwa naz'u fadolatin bikulli harifin walau najisan. Ya, yang dimaksud dengan ad-dabg dubik ida dubigo atau ad-dibgu adalah naz'ul fadolat. Kita menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di kulit bangkai tersebut. Ya, kita hilangkan kotoran yang menempel di kulit. Bikulli harifin, dengan segala tumbuhan yang memiliki sifat harif. Harif itu kalau kita cari di kamus, dia berarti cabe-cabean. Tumbuh-tumbuhan yang memiliki rasa yang pedas. Ya, rasa yang pedas. Kenapa disebut harif? Karena kalau dia dimakan, maka dia menyengat lidah. Jadi dahulu orang-orang itu kalau mereka menyamak, salah satunya menggunakan tumbuhan sejenis cabe-cabean. Atau terkadang mereka menggunakan kirz, atau dalam bahasa qird, qird pakai dot, qirz atau qird, yaitu sejenis kalau bahasa kita akasia. Ya, kalau bentuk daunnya seperti kalau di kampung ada daun akasia itu daunnya mirip putri malu tapi ya lebih besar, dia bisa tumbuh lalu nanti berbuah seperti buah pete tapi kecil-kecil, itu akasia. Ya, banyak di gurun-gurun pasir tumbuh yang seperti itu. Itu kita melakukan samak, menyamak dengan hal itu, dengan hirif atau dengan kirz. Atau orang-orang Arab dahulu menggunakan kusyur ar-rumman. Ya, kusyur ar-rumman, yaitu kulit kulitnya delima, pahit. Nah, itu bisa digunakan untuk membersihkan fadolat, kotoran-kotoran yang menempel di kulit. Atau menggunakan afs. Afs itu artinya tuja. Tuja kalau kita sering katakan cemara. Itu bahan-bahan yang dulu sering dipakai oleh manusia untuk melakukan proses menyamak. Ya. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan ad-dibgu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, izalatul fadolat war rutubat anil jildi, menghilangkan kotoran-kotoran atau menghilangkan bagian-bagian yang basah, lembab. Karena bagian yang basah atau lembab yang ada di dalam kulit itulah yang membuat busuk dan berbau tidak sedap. Ya, yang dimaksud dengan ad-dibgu atau ad-dabgu adalah menghilangkan kotoran-kotoran, cairan-cairan yang lembab dari kulit, baik itu berupa daging atau berupa darah. Mimma ya'fanuhu wa yantinuhu, dari apa-apa yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi busuk dan menjadi bau. Itu definisi dibag. Jadi yang dimaksud dengan menguliti hewan itu mencampurkan bahan-bahan tertentu ke kulit tersebut dalam rangka menghilangkan fadolat. Fadolat di sini adalah kotoran-kotoran, baik kotorannya berupa darah, baik kotorannya berupa sisa-sisa daging yang menempel, yang menjadi sebab busuknya kulit tersebut dan yang menjadi sebab munculnya bau yang tidak sedap dari kulit tersebut. Ini definisi dibag. Ya. wa yahsulu dhalika bi isti'mal mawad alladhi'ah bi hirafatiha kasyib wa qishrur rumman. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang pedas atau bahan-bahan yang pahit ya, atau yang sejenisnya ya. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, saya pernah melihat di televisi itu proses pembuatan misalnya ini yang suci ya, bukan yang najis. Misalnya di daerah Jawa Barat ada proses pembuatan jaket. Itu prosesnya luar biasa. Dari mulai direndam, dijemur dan lain sebagainya. Ini namanya proses adabgu, yaitu proses mendibag ya, menjadikan sesuatu itu menjadi hilang baunya, lalu kelembabannya pun menjadi hilang. Karena kelembaban itu dan daging yang menempel dan darah yang menempel itu yang menyebabkan terjadinya pembusukan, pembusukan kulit, dan yang menyebabkan adanya bau yang tidak sedap. Oleh karenanya kata beliau, wala yakfi milhun wa turabun wa syamsun. Oleh karenanya kata para ulama Syafi'iyah, tidak cukup kita sekedar misalnya mendibag kulit dengan cara memberikannya garam. Ya, jadi kalau cuma sekedar dikasih garam lalu dijemur, itu tidak bisa kata beliau. Karena kenapa? Kalau itu dikasih air, ya itu dikasih air, dia kembali lagi ke kondisi awal. Ya, oleh karenanya dikatakan dalam kitab Fathul Wahhab, sama dengan kitab Tanwirul Masalik, dikatakan di sana mimma la yanzi'ul fadalat bidalilin law nuqi'a fil ma'adatil afwah. Kenapa kok tidak boleh kalau cuman pakai garam atau cuman dijemur tidak boleh? Iya, karena kalau seandainya dia direndam di air, dia akan kembali ke hukum asalnya, menjadi bau dan menjadi bangkai lagi. Maka enggak cukup kalau sekedar diberikan apa? Diberikan garam. Ya, enggak cukup sekedar diberikan garam. Coba kalau kita lihat jaket-jaket itu ya, jaket-jaket dari mana? Dari Garut atau apa itu namanya. Itu ya sudah mau bahkan dia terkena tersiram air pun tidak ada masalah. Atau kulit-kulit yang dijadikan dompet, dijadikan sabuk dan lain sebagainya, sepatu itu kena air tidak masalah. Tapi kalau yang sekedar diberikan garam lalu dijemur, ini menurut para ulama Syafi'iyah tidak sah dianggap sebagai samak yang benar ya. Bukan begitu, tapi harus diberikan bahan-bahan yang lain untuk menghilangkan fadolat, yaitu bekas-bekas kotoran baik daging, darah dan lain sebagainya. Wala yajibu isti'malu ma'in fi athna'ihi, dan tidak wajib kita menggunakan air ketika kita melakukan proses menyamak. Walakinnahu ba'da dabgi, walaupun ya setelah selesai disamak dia dianggap sebagai sesuatu yang terkena najis. Oleh karenanya wajib dicuci. Jadi setelah selesai proses penyamakan itu, yang kita lihat ya di apa pabrik-pabrik pembuatan jaket itu, setelah disamak direndam pakai air warna merah, entah itu dikasih cabai atau apa, lalu diangkat direndam lagi, dijemur dan lain sebagainya. Oleh karena ini secara fikih benar ya, walakinnahu ba'da dabgi ka thaubin munajjas, tetapi setelah selesai disamak dia seperti pakaian yang terkena najis. Fayajibu ghusluhu bima'in tahurin, maka wajib dicuci dengan air yang bersih ya. Walayat hurbid dabgi jildu kalbin wa khinzir. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang namanya kulit anjing dan babi itu tidak bisa menjadi suci walaupun sudah disamak. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kulit anjing dan kulit babi tidak bisa menjadi suci walaupun sudah disamak. Alasannya kata mereka, karena fungsi dari samak itu, menyamak, ya, fungsi dari menyamak itu adalah mengubah hukum kulit yang najis dikarenakan kematian. Jadi dia tadinya sebelum mati dia suci, lalu dia menjadi najis dikarenakan dia mati, bangkai. Bagaimana kita kembalikan ke kondisi suci dalam syariat Islam? Dengan cara disamak. Adapun anjing dan babi, kata para ulama Syafi'iyah, dia sebelum mati pun sudah najis. Sebelum mati dia sudah najis. Ya, artinya najisnya dia asliyah. Secara zatnya di mazhab Imam Syafi'i, anjing dan babi dianggap najis. Sedangkan samak hanyalah berfungsi untuk mengubah hukum yang tadinya suci lalu menjadi najis dikarenakan bangkai diubah lagi kepada kondisi sebelumnya dengan cara disamak. Adapun anjing dan babi sebelum dia mati pun dia memang sudah kondisinya najis. Ketika dia mati bertambah lagi kenajisannya. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah berijtihad bahwa kalb wa khinzir tidak bisa disucikan dengan disamak. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lima alimnahu min anna kullan minhuma najisul ain. Sebagaimana sudah kita ketahui, keduanya anjing dan babi najis secara ain, secara fisiknya dan zatnya najis. Wan najasatu la tanqalibu tahirah, dan sesuatu yang najis tidak bisa berubah menjadi suci. Ya, tidak bisa berubah menjadi suci. Artinya dikembalikan ke hukum asal. Walau kana alal jildi sya'run lam yutahhir asy'ar bidabak. Kalau seandainya di atas kulit itu ada rambutnya, maka mengkuliti tidak menyebabkan rambut itu menjadi suci. Artinya mau tidak mau ya harus dipotong atau dibakar itu rambut yang menempel di bagian kulit, di atas kulit. Ya, karena dia bukan kulit tetapi sesuatu yang lain. Maka dia hukum asalnya najis kalau kita tidak bersihkan. Wa yu'fa an qaliluhu, tapi kalau bulunya sedikit maka dimaafkan, kata para ulama dimaafkan. Kita memasuki pembahasan yang terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu tadi pertama kan pembahasan taharatul khamri bit takhallul, pembahasan kedua tathir bid dibag, yang pertama sucinya khamr apabila telah menjadi cuka. Syarat-syaratnya sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah membersihkan kulit, ya bangkai. Yang ketiga adalah, ini pembahasan yang terakhir, at-tathiru min najasatil kalbi wal khinzir. Cara membersihkan najis anjing dan babi. Tentunya sudah sering kita dengar ya permasalahan ini. Coba kita lihat. Wa matanjusu bimulaqati syai'in minal kalbi wal khinzir. Dan sesuatu yang menjadi najis karena bertemu dengan menempel dengan anjing dan babi, baik itu luab liurnya, baik itu kencingnya, wasair rutubatihi, dan bagian-bagian yang lembab atau yang basah, kalau menempel kepada sesuatu itu menjadi apa? Menjadi najis, ya, sesuatu menjadi najis. Lam yathur illa biguslihi sab'an, itu tidak bisa balik lagi suci. Bejana yang dijilat anjing misalnya, atau air yang ada airnya kemudian anjing minum dari situ, itu tidak bisa menjadi suci kecuali ya kalau dicuci sebanyak sab'an, 7 kali ihdahunna biturabin tahirin, dan salah satunya menggunakan tanah yang suci. Yastau'ibul mahal, yang mana bagian tanah itu harus rata di bagian yang mungkin terkena najis tersebut. Wa yajibu mazjuhu bima'in tahurin, dan tanah itu wajib dicampur dengan air yang bersih, dicampur baru digosok ke bagian yang terkena apa najis. Hal ini tentunya berdasarkan hadis yang sudah terkenal ya, hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, apabila anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian maka cucilah 7 kali. Idza syaribal kalbu min ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, apabila anjing minum menjilat bejana yang kalian miliki maka cucilah 7 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, ya tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab, apabila bersihkanlah kata Nabi bejana kalian yang dijilat oleh anjing, yaitu 7 kali dan yang pertama menggunakan tanah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qisa bil kalbi al-khinzir li'annahu aglazu minhu, dan di mazhab Imam Syafi'i babi hukumnya dikiaskan kepada anjing, bahkan babi lebih buruk daripada anjing. Ya. Lalu dikatakan di sini wa yundabu ja'luhu fi ghairil akhirah, dan dianjurkan agar tanah jangan diletakkan di akhir. Ya, tanah jangan diletakkan di akhir atau artinya di awal atau di pertengahan. Wala yakumu ghairu turab maqamahu kasabun wa usnan. Dan tidak boleh kita menggantikan tanah dengan sabun atau yang sejenisnya. Nah, itu di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya, wala yakumu ghairu turab, dan selain daripada tanah tidak bisa menempati posisi tanah, contohnya sabun atau usnan. Usnan di sini adalah dikatakan nabatun ahdorun zuraihatin etriyah yudak wa yutanazzab bihi. Dia adalah daun yang hijau memiliki bau yang wangi, biasanya dihaluskan kemudian wangi ya, kemudian dibalurkan ke tubuh. Itu tidak bisa dijadikan sebagai pengganti. Walaupun ini tentunya masalah yang khilaf di kalangan para ulama. Tentunya khurujan minal khilaf lebih utama. Kita keluar dari khilaf dengan cara kita komitmen dengan nas yang ada, dengan hadis yang ada, tentunya itu lebih selamat. Ternyata masih ada waktu sekitar 4 menit lagi kita sempurnakan toharatul hirrah, mensucikan sesuatu yang dijilat oleh kucing. Dikatakan di sini walau ra'a hirratan ta'kulu najasatan. Seandainya kita melihat kucing yang memakan najis, memakan bangkai, memakan kotoran. Summa syaribat min ma'in duna kullatain. Kemudian kita yakin bahwa kucing itu minum dari bejana yang airnya kurang dari 2 kulah, sedangkan di mulutnya ada najis misalnya. Qabla an tagiba anhu najasatuhu, sebelum najisnya hilang. Ya, maka dia menjadi najis. Kalau memang kita yakin ada najis di mulut kucing tersebut. Ya, kalau ada najis di mulut kucing tersebut, dari mana kita tahu misalnya berlumuran darah karena dia baru makan tikus atau makan bangkai dan lain sebagainya. Maka kalau memang kita yakin ada najis di mulut kucing tersebut, lalu dia menyentuh air yang kurang dari 2 kulah, maka air itu menjadi najis. Tetapi kalau kita, mohon maaf, tidak melihat ada tanda-tanda najis di mulut kucing, artinya dia normal saja, tidak kelihatan ada bekas darah atau daging atau yang lain sebagainya, fa'in ghabat zamanan. Tetapi kalau kucing itu misalnya hilang, artinya hilang pergi beberapa waktu, sehingga ada kemungkinan dia sudah minum dari air yang lebih dari 2 kulah atau sudah hilang najisnya. Summa syaribat minal qalil, lalu dia minum dari bejana yang sedikit, lam tanjusuhu, maka tidak menjadi najis. Ya, tidak menjadi najis. Hal ini berdasarkan hadis ya sahih riwayat Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abi Qatadah ya, bahwa Rasulullah bersabda innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing bukan sesuatu yang najis, tetapi dia adalah hewan yang biasa berkeliling-keliling ya, berkeliling-keliling di rumah kalian ya, baik kucing laki-laki ataupun kucing betina. Kecuali kalau kita mohon maaf melihat ada najis di mulutnya, lalu ada bercak darah, lalu dia minum dari bejana yang kurang dari 2 kulah, para ulama mengatakan itu menjadi najis. Kok jadi najis? Iya, karena najis bertemu dengan air yang kurang dari 2 kulah, maka dia menjadi najis. Tapi kalau mulutnya bersih, tidak ada tanda-tanda apapun, maka berlaku hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah berkata kucing tidak najis karena dia adalah hewan yang biasa berkeliling-keliling di rumah kalian, artinya berinteraksi dengan kalian. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang ya, ada sedikit lagi pembahasan tentang taharah sebelum kita memasuki kitabus shalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.